Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah bukan dengan takwa yang sambil lalu, takwa yang sesungguhnya. Dan hiduplah bersama Islam, dan matilah bersama Islam, dan berislamlah sampai mati. Tema khutbah Jumat pada hari ini mengambil hikmah surah Al-Ma'idah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah sebagai walinya dan Rasulullah juga orang-orang beriman sebagai walinya, maka sesungguhnya hizballah, golongan Allah, adalah kelompok yang menjadi pemenangnya. Sidang Jumat rahimakumullah, untuk memantapkan kembali perjuangan Al-Ma'idah yang sudah Allah turunkan untuk muslimin, umat Islam di Indonesia, yang baru saja melewati satu fase, satu babak, yang di luar dugaan umat Islam mendapatkan rahmat sekaligus ujian dari Allah Azza wa Jal setelah pilkada baru-baru ini. Dan ini semakin memperlihatkan mata orang beriman bahwa mereka yang hanya berwala, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani, tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, maka Allah pasti tolong mereka. Orang-orang yang menjadikan wali mereka adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Apa yang ingin saya katakan yang pertama adalah bahwa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Setelah datang kepada kamu ayat-ayat Allah yang jelas, bahwa ayat Quran sudah jelas, Al-Ma'idah 51 melarang kamu memilih pemimpin kafir. Kemudian ayat-ayat kauniyat sudah Allah perlihatkan bayyinat ini semua, masih belum melek juga, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah tak pernah terkalahkan dan selalu maha perkasa, sekaligus Al-Hakim yang tidak pernah salah tempat, yang selalu pada tempatnya menempatkan hikmah di balik semua peristiwa. Hari ini kita menyaksikan umat Islam dengan semua ancamannya, dengan semua tekanannya, bahkan dengan semua intervensi pemikiran, ketika umat Islam disuruh memisahkan antara agama dengan politik agar umat Islam tidak memilih pemimpinnya berdasarkan agamanya, kira-kira itu, saya mencoba melihat untuk tidak menjelaskan kepada umat Islam karena ayat-ayat sudah kita jelaskan semua, ternyata alhamdulillah Allah tolong. Tadinya saya mau bilang, umat Islam yang memisahkan antara agama dengan politik, dia sudah melakukan dua dosa besar. Pertama, meninggalkan agamanya dalam berpolitik. Yang kedua, dia sudah dipolitisir agamanya oleh para politisi dengan meninggalkan agamanya. Jadi dua kesalahan besar, orang yang tidak memilih pemimpin berdasarkan agamanya, pertama dia sudah meninggalkan sebagian agamanya, dan hanya mau menjalankan sebagian agamanya. Orang apa ini namanya? Dan yang kedua, dengan menerima doktrin bahwa tidak boleh memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai agama, dia sebetulnya sudah dipolitisir oleh politisi. Sudah meninggalkan agamanya karena dia sudah dipolitisir oleh politisi. Alhamdulillah umat Islam di Jakarta dengan serangan sembako, serangan fajar, kemudian Allah berikan kemenangan dengan angka yang tidak bisa diotak-atik. Ini minnah minallah al-azimah. Pemberian dari Allah yang maha agung kepada umat Islam. Dan untuk itulah kemudian ayat Al-Ma'idah 56. Allah perlihatkan kepada umat Islam Indonesia. Karena masih terus memperjuangkan Al-Ma'idah 51 walaupun belum selesai. Karena hukuman 1 tahun dengan percobaan 2 tahun ini main-main. Hukum untuk hukum itu sendiri. Bukan hukum untuk keadilan. Dan ini tentu menciderai rasa keadilan umat Islam. Bahwa umat Islam menang di pilkada, bukan itu tujuan politik kita. Dan bukan politik utama yang menjadi tujuan kita adalah tegakkan hukum di Indonesia yang berkeadilan. Dan tegakkan keadilan di Indonesia berdasarkan hukum. Alhamdulillah, walaupun belum selesai perjuangan umat Islam dalam menegakkan Al-Ma'idah 51, Allah sudah buktikan bahwa Allah kasih hadiah Al-Ma'idah 56 kepada umat Islam di Jakarta. Dan tentu ini juga menjadikan kebahagiaan umat Islam di seluruh Indonesia, bahkan muslimin muslimat di seluruh dunia. Bersyukur kepada Allah karena kepada mereka diperlihatkan wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Barang siapa yang menjadikan walinya adalah Allah, rasulnya dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Bahwa golongan Allah yang ditolong oleh Allah itu, mereka lah yang menjadi pemenangnya. Dan sekali lagi, ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan penguat ruhiyah umat Islam, bahwa kita tidak akan pernah mau berpaling dari bayyinat. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Bahwa setelah diperlihatkan kepada Allah ayatnya yang nyata, setelah diperlihatkan kepada kita bukti-bukti kenabian dengan semua mukjizat yang nyata, bahwa setelah diperlihatkan kepada kita di Jakarta kemenangan yang juga yang nyata, walaupun belum diumumkan oleh KPUD nanti setelah 2 minggu, tetapi ibaratnya quick count ini seperti orang cicipin makanan. Anda sudah masak sayur lodeh 90% hampir matang. Kita ingin cek kira-kira ini jadi sayur lodeh benar apa enggak. Diambil sedikit, dicicipin pakai lidah. Iya, sayur lodeh. Kurang garam dikit, kurang ini dikit. Tapi yang jelas ini sayur lodeh. Sudah cukup, enggak perlu dimakan 1 mangkok atau dimakan semuanya untuk membuktikan bahwa ini adalah sayur lodeh. Cukup dengan ambil cicipin dikit. Dan enggak mungkin dong tiba-tiba berubah menjadi sayur asem. Kecuali ada keajaiban dengan semua kecurangan. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya golongan Allah, golongan-golongan yang ditolong oleh Allah karena menjadikan Allah sebagai walinya, menjadikan Rasul sebagai walinya, menjadikan orang beriman sebagai walinya, maksudnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung dan penolong, menjadikan Rasulullah SAW dengan syafaatnya sebagai satu-satunya pelindung dan penolong, dan hanya menjadikan mukmin sebagai teman dekat, sebagai pelindung, penolong, bahkan sebagai pemimpin, maka mereka akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya berkepentingan untuk memperlihatkan ini kepada sidang Jumat rahimakumullah agar senantiasa kuat hatinya setelah melihat kemenangan-kemenangan kecil di depan mata, karena kita masih punya banyak PR lagi untuk menghujamkan ayat-ayat Allah ke dalam hati kita. Karenanya kalau memang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat Maidah 56, maka perjuangan melahirkan generasi-generasi Al-Maidah 54 ini harus terus kita perjuangkan. Generasi Al-Maidah 54 adalah ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin. Kalau ada di antara kalian, wahai orang-orang beriman yang mangkir, murtad dari agama Allah, maka Allah akan datangkan kaum yang baru. Dengan kriteria apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin alal mu'minin. A'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Ada kriteria kaum yang Allah datangkan. Istilahnya Allah datangkan. Misalnya, kalau umat Islam terus dikoyak-koyak, rasa keadilannya. Kalau umat Islam terus saja dipermainkan, membela agamanya, kemudian dipermainkan. Ingat, sadaqallahu wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzama wahdah. Kalau orang-orang munafik ini juga masih belum bergeming, Allah sudah kasih peringatan dan masih mempermainkan juga, ingat, Allah akan penuhi janjinya. Sadaqa wa'ada. Ingat, wa nasara abda, Allah akan tolong hambanya. Dan ingat, wa a'azza jundah, Allah akan lahirkan kekuatan-kekuatan baru dari tentara-tentaranya. Dan ingat, Allah bisa memerangi sendiri semua musuhnya. Wa hazamal ahzaba wahda. Generasi ini akan lahir. Kalau kalian tetap saja murtad, wahai orang beriman, sudah diperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya begitu nyata, fasawfa yatillahu biqaumin. Akan lahir satu kaum baru, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta sama mereka. Allah dulu yang cinta sama mereka. Karena Allah sudah cinta mereka, otomatis mereka akan mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kelompok yang baru ini unik, azillatin alal mu'minin. Sesama mukmin dia santun, dia lemah lembut, dia tawadhu. Dia menghinakan diri, tapi a'izzatin 'alal kafirin. Tegas, berani, pantang mundur jika berhadapan dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka tidak akan pernah berhenti berjihad di jalan Allah, dan wala yakhafuna laumata la'im. Enggak akan pernah takut dengan penghinaan, pendiskreditan, marginalisasi, peminggiran, bahkan pemecatan terhadap dirinya. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah ini enggak akan pernah takut dengan celaan para pencela. Dan insya Allah, orang-orang yang sedang menegakkan agama Allah, orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah, yang menegakkan keadilan dengan semua resikonya, ingat, innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adzabin alim. Allah berikan ancaman kepada mereka, wahai orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak, dan membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan dari kalangan manusia sebagai penerus risalah para nabi dan rasul. Kalau kamu enggak berhenti dengan perbuatan kamu, ingat, Allah yang akan memberikan balasan yang sangat pedih pada kamu. Dan orang-orang yang dihinakan pada saat menegakkan agama Allah akan bermunculan dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang kemarin sudah berlelah-lelah menuntut keadilan, menegakkan Al-Maidah 51, kalian dengan semua penghinaan yang menimpa kalian, tunggu tanggal mainnya. Tapi enggak usah tunggu di dunia. Walaupun itu niscaya ada, tunggu di akhirat kelak. Allah akan berikan balasan yang mulia terhadap kamu. Tapi mereka-mereka yang takut, saya ingin beritahu. Orang-orang yang takut menegakkan agama Allah. Ini saya lihat fenomenanya di Indonesia. Kasus Al-Maidah 51 ini kelihatan. Antara yang mukmin dengan yang munafik. Munafik 70% dengan munafik 30% itu kelihatan. Kriterianya apa? Ya pokoknya mereka enggak mau bela agama mereka, apalagi pemimpin berdasarkan keagamaan. 2 tahun yang lalu, saya ajak tokoh-tokoh muslim. 2 tahun yang lalu saya bikin sebuah pertemuan di Hotel Bintang 5. 2 tahun yang lalu saya bilang, ayo kita persiapkan pemimpin muslim menghadapi pemimpin kafir ini. Semuanya mengatakan enggak mungkin Ustaz. Enggak ada yang bisa ngalahin dia kalau ngelihat angka. Ustaz tahu. 1, kita enggak punya calon yang bisa ngalahin dia, Ustaz. Udahlah, satu-satunya cara kita harus kompromistik aja sama dia. Belum lagi duitnya, Ustaz. duitnya Ustaz, di belakang dia itu semua taipan-taipan kaya raya Ustaz. Enggak mungkin deh kita kalahkan. Dia ini partai semua, enggak akan ada yang dukung kita Ustaz. Karena partai juga cukongnya dia, 2 tahun yang lalu. Terus terang usai pertemuan itu saya merasa berdosa sebetulnya, saya merasa rugi dengan pertemuan. Kok sampai begini Profesor Muslim? Kok sampai begini tokoh partai Islam? Ini kenapa sampai kayak begini nih tokoh-tokoh Islam? Kenapa jadi pengecut takut begini diajak berjuang? Perlahan-lahan kami bangkitkan. Kita coba kasih calon pemimpin Muslim. Diledekin, dilecehin. Ngapain juga lu cari kader-kader pemimpin kayak gini, busuk semua, ini semua koruptor. Orang Islam benci sama calon-calon Muslimnya. Terus perjuangan kita mulai. Sampai sedikit-sedikit Allah gelincirkan si kafir. Sedikit lagi dia bikin, ya Allah blunderkan si kafir. Umat Islam kemudian mulai muncul dan alhamdulillah kemarin Allah berikan kemenangan. Saudara-saudara, apa yang ingin saya katakan? Ada orang Islam yang takut memperjuangkan agamanya. Apakah Islam bisa maju dengan Muslim yang seperti itu? Kalau Anda puas cuma dengan sholat, Anda puas dengan ibadah-ibadah Anda sebagai seorang Muslim, percayalah, kalau perlu Anda diumrohin supaya enggak ikut pilkada. Supaya enggak ikut pilkada, Anda diumrohin, dibayarin kalau perlu. Mau berapa yang mau berangkat? Yang kedua, dari kacamata dakwah, ada umat Islam tuh yang tidak mau berdakwah. Ada yang mau berdakwah. Ada yang cita-cita hidupnya menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang enggak mau ambil resiko. Ini pilihan hidup. Ini pilihan hidup. Tapi saya yakin yang dibutuhkan untuk Islam bukan banyaknya. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, walaupun cuma sedikit, akan Allah datangkan kaum baru wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mudah-mudahan semua yang ada di sini orang yang dipilih, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak bapak-bapak ini yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tentara ya Allah Subhanahu wa taala. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya takut menjadi penerus risalah Muhammad sallallahu alaihi? Hina hidup ini. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kami cari izzah lain, alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ay butaguna indahumul izzah, itu orang-orang bodoh itu dengan menjadikan kafir sebagai wali pemimpinnya. Apakah dia dengan memilih si kafir meninggalkan mukmin mencari kehormatan dari si kafirnya? Fa innal izzata lillahi jami'an. Sedang jemaah, kehormatanmu, harga dirimu, kemuliaan dan kekuatanmu kalau kamu bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena izzah itu semuanya milik Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah diperlihatkan Hizballah. Bahkan orang-orang partai pun bilang kepada saya, terima kasih Ustaz, antum yang balikkan semua para ulama ini hati umat. Umat ini seandainya diajak memilih karena dasar partai, enggak akan bisa menang. Kalau umat ini disuruh milih berdasarkan program calon gubernur, kalah. Angka mereka enggak banyak. Kalah. Tapi alhamdulillah, Allah datangkan hizbnya, golongannya. Kemudian Allah menangkan umat Islam. Sekali lagi katakan alhamdulillah. Sambil senantiasa waspada. Dan terus berjaga. Karena Al-Ma'idah 51 belum tegak sempurna di Jakarta. Masih ada yang mempermainkannya. Dan ini merupakan PR besar umat Islam. Tapi dengan satu catatan. Umat Islam harus menjaga perdamaian. Jauhi anarkis. Bukan Islam yang anarkis itu. Enggak ada sejarahnya umat Islam masuk ke Indonesia dengan pedang. Enggak ada. Kalaupun para ulama, para mujahid dulu ngangkat pedang di Indonesia ini untuk mengusir penjajah. Enggak ada ceritanya umat Islam itu mengangkat pedang buat kerusuhan untuk memaksakan kehendaknya. Tidak ada. Alhamdulillah. Karena umat Islam enggak pernah bercita-cita mau rusuh kalau kalah. Akhirnya Allah kasih kemenangan dengan semua kedamaiannya. Jaga ini. Jaga persaudaraan umat Islam di Indonesia. Bahkan jaga kebinekaan kita. Banyak yang non-muslim, kita harus jaga Indonesia. Banyak yang munafik, udahlah kita juga tetap berdamai untuk tetap memegang negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga persatuan dan kesatuan ini. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk terus memperjuangkan kebenaran yang kita yakini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri, mari bertakwa. Hanya dengan bertakwa kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'ala sahabati ajmain, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in, wa tabi'i tabi'in alahum bi ihsanin ila yawmiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya minhum wal amwat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.